ada lagi cahaya cinta darimu. Gelap yang engkau beri, engkau melangkah pergi, tinggal aku sendiri berteman bayang mimpi. Kau lepas ikatan tanpa ada kata salah kau ucapkan. Hilang tak berpesan, terhina ku rasa, sayang kau abaikan. Hey.